Isteri saya suka marah-marah, suka peretoh jika tak tolong. Dia kemah rumah, mandi anak lain-lain. Saya terpaksa turut sebab tak larat dah nak bergaduh tiga hari, tiap-tiap hari. Apa cara saya nak mengatasinya? Mohon beri penjelasan. Dengar molek. Orang perempuan ni, dia lemah segala-galanya. Nak banding orang lelaki. Orang lelaki lari laju. Tak? Bakti diwak kalau pertandingan lari, lelaki suku, perempuan suku. Betul tak? Kalau baling benda-benda, perempuan suku, laki suku, lotong peluru, tak lewat sama, kalah orang puan. Semua kalah, melainkan mulut Tuhan beri, menang orang puan. Betul tak? Dalil tengok mak kita dengan ayah kita, mana banyak mulut? Mak. Tok kita dengan tok ki? Tok. Tok nyam puan dengan tok nyam lelaki? Tok nyam puan. Bunyi. Tok nyang puang. Kata benda. Tok nyang lah. Aku ingat ayam api. Dah tok nyang aku. Dia tok nyang lelaki. Dah bunyi. Dia diang itu gulung kok daun. Faham tak? Jadi kena ingat. Bila aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Maknanya aku terimalah seorang yang mulut sangat banyak. Untuk menjadi pasanganku. Kena faham. Jadi dia banyak bleber, banyak tu popek. Memang dah lah orang puang. Pesing gitu. Orang lain dah orang cetong dah. Mulut je kuat. Jadi itulah kelebihan kaum wanita. Daripada dulu lagi, seorang laki-laki, dia pergi mengadu rumah Sina Umar. Kerana bini dia suka bleber. Jadi dia sapa rumah Sina Umar, baru nak ketuk pintu, dia dengar Sina Umar kena bleber di bini Sina Umar. Parok daripada dia lagi. Faham tak? Lagi parok. Dia pun nak balik. Sina Umar nampak, hey laki-laki meh. Tadi macam nak panggil aku. Mana nak balik dah? Laki-laki tu kata, aku bini aku bleber kuat. Aku nak minta nasihatmu. Aku tengok binimu teruk pada bini aku dah pula. Maka Sina Umar kata, biasalah gitu orang puan. Sabarlah. Allah beri pahala pada kita. Jadi kalau dia bleber pun semua, bahasa dia dah orang puan. Jarang. Orang puan yang jenis tak bleber, dua jenis isteri. Yang pertama, bisu. Yang kedua, dia sedang tidur. Kalau bangun mesti bunyi selalu. Jangan, betul tak? Orang puan jangan main. Anak kita salah bus stokeng, dia bleber. Oh mak kabur sama, dah stokeng bubur datang. Jangan letak bawah. Stokeng je. Tok laki nak makan lekat tekok je. Lekat tekok. Tu orang puan. Jenis dia. Nampak gua ni. Jadi kalau mulut banyak, bahasa dia dah. Pasal bini kita dia gini gitu. Rasa kita berasa hati apa semua, memang mulut dia banyak. Kita buat dia. Kalau kita lawang, tak jadi apa. Tak jadi apa. Rupan, dia jenis muka kura. Kura muka dia, masa dia demang, gitu kok. Masa kura tu sakit gigi, gitu kok. Muka keras, orang panggil. Tengok kita kata ke bini, awak ni tak baik ni, lawang saya ni. Awak lawang saya deraka ni. Ada hal dia. Tahu tak? Awak tak dengar ke orang kata lawan suami masuk neraka? Ada hal. Dia muka kura. Nampak tak? Jadi kena faham. Jangan kita ambil tindak balas dengan dia. Rasa dia jenis gitu dah. Terima sajalah jenis banyak bleber. Orang lelaki baik. Itu jenis dia. Allah buat orang lelaki baik. Nampak kan orang puan jahat? Dia jahat sikit lah. Tapi taklah jahat banyak. Jahat gitu lah. Jahat mulut dia. Dia kadang-kadang mata tak buka pagi-pagi. Mulut bunyi dah. Malang, mata tu tutup dah. Mulut bunyi lagi. Itu jenis kau puang. Jangan marah.